Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada malam ini pembahasan mengenai sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Beliau menyebutkan perkara yang ketiga, perkara yang terakhir. ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها. Di sini Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah menyebutkan satu permasalahan kepada kita. Bagaimana cara menghadap kepada kiblat? Ini permasalahan yang amat sangat penting. Bagaimana cara kita menghadap kepada kiblat? Jawabannya ikhwani afidhakumullah, cara menghadap kiblat itu ada dua keadaan. Yang pertama, idza ayana al-Ka'bah falyastaqbil 'ainaha. Keadaan yang pertama bagi yang bisa melihat kotaknya Ka'bah. Maksudnya di sini bagi yang bisa menyaksikan matanya Ka'bah. Bisa kita lihat dengan mata kepala telanjang. Berarti kita berada di mana? Masjidil Haram. Atau di sekitar Masjidil Haram. Kalau kita mungkin punya rumah di lantai 10, lantai 5, sekitar apartemen situ. Atau yang mungkin tinggal di atas perbukitan. Kita bisa melihat Ka'bah di hadapan mata. Di sini ikhwani afidhakumullah, bagi yang bisa nampak Ka'bah di hadapan matanya, falyastaqbil 'ainah, maka dia wajib untuk menghadap kepada matanya Ka'bah. Wajib. Enggak boleh berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri karena dia melihat. Dan ini hukumnya ijma'ul ulama, sepakat di antara para ulama. Enggak ada perbedaan. Ini keadaan yang pertama bagi yang melihat Ka'bah. Dan yang menukilkan ijma' di antaranya Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya At-Tamhid, dan begitu pula Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, idza lam yushahid ainaha. Kalau orang-orang yang tidak bisa melihat Ka'bah. Dan ini kebanyakan keadaan kaum muslimin yang mereka tinggal jauh dari kota Mekah atau bahkan jauh dari negeri Saudi Arabia. Seperti halnya kaum muslimin yang ada di negeri ini, di Indonesia. Enggak bisa kita melihat Ka'bah, terlalu jauh. Perjalanan pesawat saja mungkin 13 jam. Amat sangat jauh. Nah, bagi yang tidak bisa melihat matanya Ka'bah, di sini yang terjadi perbedaan di antara para ulama. Menjadi dua mazhab. Mazhab yang pertama, mazhabnya Imam Syafi'i. Apa mazhabnya Syafi'i? Yajib istiqbal ainil Ka'bah. Kata Imam Syafi'i, walaupun jauh tetap harus menghadap kepada matanya Ka'bah. Berarti dia 100% harus yakin ini mengarah kepada Ka'bah. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Apakah ada dalil? Jawabannya na'am, ada dalil. Apakah dalilnya sahih? Jawabannya na'am, sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Usama ibn Zaid. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Usama ibn Zaid. Kata Usama ibn Zaid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah. Pada suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam Ka'bah. Bukan di masjidnya, masuk ke dalam kotaknya Ka'bah. Masuk ke dalam melalui pintunya. Falamma kharaja shalla rak'ataini ila al-Ka'bah. Setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari Ka'bah. Beliau turun. Kemudian beliau mengerjakan salat 2 rakaat. Menghadap kepada Ka'bah. Setelah keluar dari pintu Ka'bah, beliau turun salat 2 rakaat menghadap kepada Ka'bah. Sebelum salat, beliau mengucapkan hadhil kiblah. Ini adalah kiblat. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam, ini adalah kiblat. Yaitu Ka'bah. Matanya Ka'bah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, merupakan pendapatnya jumhurul ulama. Pendapatnya mayoritas di antara para ulama. Apa pendapat mereka? Yastakbil jihataha. Yang tidak bisa melihat matanya Ka'bah, dia hanya menghadap kepada arahnya saja. Jadi kalau kita di Indonesia, asal menghadap ke arah barat, itu adalah Ka'bah. Asal kita menghadap kepada arah barat, itu adalah kiblat. Kita menghadap kepada apa? Arahnya. Bukan kepada Ka'bah. Dan ini sekali lagi pendapatnya jumhurul ulama. Mazhabnya Hanafiya, Malikiya, Hanabila. Pendapatnya Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan ini adalah tarjihnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Rajab Al-Hanbali. Dan ini merupakan tarjihnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Rajab Al-Hanbali, dalilnya 3. Yang pertama, Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kalian berada, palingkan wajahmu kepadanya. Maksudnya kepada kiblat. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kalian berada, palingkan wajahmu kepadanya. Apa maksud dari kepadanya di sini? Berkata Imam Shanani dalam kitabnya Subulus Salam, dalun ala jihadiha. Ayat ini menunjukkan kepada kita untuk menghadap ke arahnya. Wahaithuma kuntum, dimanapun kalian berada, palingkan wajahmu ke arah kiblat. Ini Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Walaupun memang tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah Akan tetapi hadis tersebut dihukumi sahih dan dijadikan amalan oleh para fuqaha. Hadis tersebut bahkan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Hadisnya sahih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda bainal masyriq wal maghrib kiblah. Antara barat dan timur ada kiblah. Jadi kalau yang di sana menghadap ke sini, kalau yang di sini menghadap ke sana. Maksudnya di sini apa? Ah, arahnya. Antara timur dan barat ada kiblat. Jadi kalau orang Indonesia menghadap ke barat, yaitu kiblat. Kalau orang Amerika menghadap ke timur, yaitu kiblat. Arahnya. Ini dalil yang kedua. Yang ketiga, secara akal. Istiqbalu ainil Ka'bah lil ba'id ghairu mustata. Melihat Ka'bah dari jarak jauh, perkara yang tidak bisa, mustahil. Tidak mungkin kita bisa 100% ini pas ke arah, ini pas Ka'bah. Mustahil. Oleh sebab itu kita menghadap kepada arahnya. Bukan menghadap kepada matanya Ka'bah. Akan tetapi arahnya. Dan ini pendapat yang rajih. Nah, pendapat pertama tadi hadisnya Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya beliau keluar dari Ka'bah. Kemudian sholat dua rakaat sambil mengatakan sebelumnya ini kiblat. Maksudnya apa? Bagi yang melihat. Karena Nabi melihat. Oleh sebab itu beliau mengatakan ini kiblat. Nah, di sini ikhwani hafizakumullah merupakan bantahan bagi orang-orang yang jahil. Yang kita melihat gara-gara permasalahan ini sampai terjadi banyak sekali keributan. Terlebih lagi di negeri kita Indonesia. Oh, masjid ini bengkok sekian derajat ke kanan. Oh, masjid ini bengkok sekian derajat ke kiri. Ini terjadi di beberapa tempat. Berarti harus dirubah. Orang yang sok pinter. Orang-orang yang mengaku intelektual nol. Jahil dalam perkara agama. Sehingga apa? Permasalahan di mana-mana. Sampai di beberapa tempat diangkat ke pengadilan agama. Karena orang awam, ikhwani, hafizakumullah. Orang, pikirannya orang awam. Kalau seandainya masjid kita dikatakan bengkok. Kemudian dihancurkan. Yang punya wakaf akan marah. Yang punya wakaf akan mengatakan ini dibangun oleh ayah dan kakekku. Pakai uang. Kalau dihancurkan berarti mereka harus mengeluarkan uang kembali untuk membangun. Kalau enggak punya orang lain yang akan membangun. Berarti pahala amal jariahnya terputus. Karena sudah hancur masjidnya. Yang membangun baru, dia mendapatkan pahala. Karena amal jariahnya. Sampai diangkat ke beberapa pengadilan agama. Ini pertama. Belum lagi yang kedua, orang-orang awam akan berpendapat apa? Berarti selama 40 tahun, sholat saya apa? Gak sah. Jadi gak bisa dipungkir. Polemik, perdebatan. Sampai terjadi permusuhan. Cekcok antara warga. Gara-gara orang-orang yang sok pinter. Dan jahil dari perkara agama. Perlu antum ketahui ikhwani afidhakumullah. Nabi SAW sudah bersabda. Bainal masyrik wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat kiblah. Selesai. Yang di sana menghadap ke sini sah, yang di sana menghadap ke sini sah. Yang kita kiblat adalah arahnya. Jadi kalau asal menghadap ke timur, bengkok sedikit, enggak ada masalah. Selagi arahnya ke timur, bengkok sedikit ke kiri, enggak ada masalah. Dan kalau berpendapat, kita harus menghadap pas kepada kiblat. Saya tanya sekarang di masjid ini. Ini lebarnya masjid saf pertama berapa? Berapa Muhammad? Lebarnya ini. 26 meter. Sekarang lebarnya masjid raya 26 meter. Lebarnya Muhammad ya? Lebarnya apa panjangnya? Lebar 26 meter. Berarti setiap satu saf 26 meter. Ka'bah lebarnya berapa? Ka'bah lebarnya berapa? 10 kali 12. Anggap 12 meter. Berarti yang berpendapat harus pres. Ka'bah enggak boleh lebih dari 12 meter. Ke sana 6 meter, ke sini 6 meter. Sisanya soft berakal. Kita pakai akal sekarang. Yang berpendapat harus ngepres Ka'bah. Berarti cuma 12 meter. 6 meter tarik ke sana, 6 meter tarik ke sini. Sisanya monggo ke belakang. Yang lebih gak sah berarti. Karena Ka'bah luasnya 12 meter. Kalau mau sah, berarti apa? Ujung-ujung shaf harus dienggokkan begini. Karena memang Ka'bah 12 meter. Kalau kita ikut dengan pendapatnya mereka, berarti yang di ujung shaf harus dipenggokkan seperti ini. Iya apa enggak? Nah. Dan tidak ada yang berkata demikian. Tidak ada yang para ulama berkata demikian. Mereka berpendapat bahwasanya shaf kalau melebihi panjangnya Ka'bah sah. Dan ini sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin. Beberapa waktu yang lalu, di Indonesia, ada yang mengatakan, ikhwani hafizakumullah, 20% masjid-masjid di negeri Indonesia salah kiblat. Bayangkan 20%. Berapa kira-kira masjid di Indonesia? Penduduk kita sekarang berapa? Ada 300 juta? Hah? 150? 250? Berapa masjidnya? 1 juta aja kira-kira? Indonesia termasuk kaum muslimin terbesar di dunia. Indonesia kaum muslimin paling banyak di dunia. Kita kasih 1 juta mungkin kira-kira masjid di Indonesia? Anggaplah sambil didorong. 1 juta masjid. 20% dikatakan keliru. Berarti berapa? 200 ribu masjid keliru. Coba ditaruh di mana akalnya? 200 ribu masjid keliru. Bahkan mereka mengatakan di dua tempat yang paling parah. 80%. Jogja sama Tasikmalaya. 80% Jogja dan Tasikmalaya keliru. Ini orang-orang yang sok pintar. Jahil dalam perkara agama. Sehingga ikhwani hafizakumullah, pendapat yang rajih menghadap kepada arahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, man aujaba salat ila al-ain faqad akhta. Yang mewajibkan salat kepada Ka'bah, matanya Ka'bah, dia telah keliru. Khalaf al-kitab wa sunnah wa ijma' as-salaf. Dia telah menyelisih Al-Quran. Ayatnya sudah kita sebutkan. Dia telah menyelisih sunnah Nabi SAW. Hadisnya sudah ada. Dan dia telah menyelisih kesepakatan kaum salaf. Kata beliau, fahum muttafiquna ala sihhati salati saffil mustatil alladhi yazid tuluhu ala samtil Ka'bah. Dan kaum muslimin sudah sepakat. Gak ada perbedaan tentang sahnya sholat saf yang panjangnya melebihi dari ukuran Ka'bah. Sholatnya apa? Sah. Bahkan tidak hanya itu, ikhwani hafizakumullah, para fuqaha mereka menyebutkan man bana bi annahu in harafa yaminan wa yusratan fala i'adata 'alayhi bittifaqil muslimin. Para fuqaha ada yang menyebutkan bahkan kalau ada orang sholat ternyata bengkok sedikit ke kanan dan atau bengkok sedikit ke kiri dan arahnya masih kurang lebih sama, apa kata fuqaha? Enggak perlu diulangi sholatnya. Artinya sholatnya apa? Sah. Bahkan dalam perkara ini Al-Imamul Baghawi dalam kitabnya Sharhus Sunnah beliau menukilkan kesepakatan para ulama, walaupun memang ada khilaf, perbedaan ada. Tapi karena saking banyaknya para ulama yang berpendapat seperti ini, beliau sampai sebutkan ijma, sepakat. Nah, ini permasalahan yang pertama yang banyak sekali menjadi polemik, terlebih lagi di negeri kita. Kemudian permasalahan yang kedua, setelah kita sebutkan bahwasanya boleh sholat sunnah di atas kendaraan dan menghadap kiblat tidak wajib karena di atas kendaraan, anggap di dalam mobil. Di sini ada sebuah pertanyaan ketika takbiratul ihram. Bukan cuma sekedar takbiratul ihram. Kita dalam mobil, perjalanan ke negara. Kita ingin sholat sunnah. Apakah ketika boleh enggak menghadap kiblat, enggak ada masalah. Kita ikuti alurnya mobil. Tapi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir yang pertama. Apakah dianjurkan kita paling tidak menghadap ke kiblat dulu? Baru setelah itu mengikuti arahnya jalan. Ataukah lepas langsung begitu saja? Allahu Akbar takbir kemanapun mobil dan setir berjalan, yaitu sudah. Di sini jumhur ulama mereka berpendapat tidak disunnahkan bahkan. Ikuti arah mobil. Ikuti arah kendaraan. Ini jumhur. Akan tetapi pendapatnya Imam Ahmad dan Abu Thawr, mereka menyatakan yustahab istiqbaluha, disunnahkan. Enggak wajib, tapi sunnah. Dianjurkan, afdol. Ketika kita di atas kendaraan, paling tidak takbiratul ihram yang pertama, hadap aja ke kiblat. Setelah menghadap ke kiblat, baru setelah itu, ikuti arahnya kendaraan tersebut berjalan. Ini yang benar. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik. Hadis tersebut sahih dan disahihkan oleh Syekh Muqbil, muhaddits dari negeri Yaman. Syekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi al-Hamdani Abu Abdurrahman dalam kitabnya As-Sahih al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Anas bin Malik beliau berkata, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza safara wa arada an yatatawwa istaqbala al-ka'bah fa kabbar. Kata Anas, Nabi alaihi salatu wasallam apabila dalam keadaan musafir dan ingin salat tatawu, salat sunnah, beliau menghadap kiblat terlebih dahulu dan bertakbir. Thumma shalla haitsu tawajjahat rikabuhu. Kemudian beliau melanjutkan sholatnya sesuai dengan jalannya unta. Untanya ke kanan, ya ikut ke kanan. Untanya kiri, ikut kiri. Tapi pertama takbiratul ihram, beliau menghadap ke kiblat. Dari hadis ini, ikhwani afidhakumullah, maka disunnahkan. Di dalam riwayat yang lain, wa kana yarka' wa yasjud ima'an ala rahilatihi, dan beliau sujud dan ruku di atas kendaraannya dengan mengangguk-anggukkan kepala dalam gerakan sholat. Sujud rukuk dengan mengangguk-anggukkan kepala. Wa yaj'al sujud akhfat minar ruku. Beliau jadikan sujud lebih rendah daripada rukuknya. Jadi kalau ruku Allahu Akbar. Kalau sujud Allah. Sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Nah, kenapa dikatakan sunnah? Karena Nabi SAW terkadang melakukan. Dan Nabi SAW terkadang tidak melakukan. Langsung Allahu Akbar jalan. Dan tidak menghadap apa? Kiblat. Karena dua keadaan ini kadang beliau lakukan, kadang beliau tidak menghadap kiblat, dikatakan menghadap kiblat hukumnya apa? Afdal. Salat apa ini? Salat sunnah. Tapi kalau salat wajib tentunya tidak diperbolehkan kita salat di atas kendaraan. Maka harus turun dan menghadap kepada kiblat. Karena Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam sahih Bukhari menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwal masyriq. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam berjalan ke arah timur. Fa idza arada an yusalli al maktuba nazala fastaqbala al qiblah. Kalau beliau ingin salat wajib turun dari untanya, beliau menghadap ke kiblat dan beliau bertakbir. Nah, dan ini sudah menjadi ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama. Berkata Ibnu Battal dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar, ajma'al ulama ala ishtiratin nuzul lil faridha. Para ulama sudah sepakat syarat turun dari kendaraan bagi yang sholat fardu, bagi yang sholat wajib. Wa annahu la yajuz li ahadin an yusalli al faridha ala dabbah, enggak boleh seseorang pun yang salat wajib di atas kendaraannya min ghairi udhrin, tanpa adanya udzur syar'i. Berarti kalau orang yang punya udzur boleh salat di atas kendaraan walaupun salat wajib, dan udzur-udzur tersebut sudah kita sampaikan pada kajian-kajian yang sebelumnya. Kemudian di sini ikhwani afidhakumullah, ada sebuah permasalahan. Anggap saudara kita ada yang sakit. Saudara kita ada yang sakit. Atau mungkin orang tua kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Satu penyakit dan kita mampu. Dan kita mampu untuk mengobati orang tua kita. Dihukumi oleh dokter Indonesia, peralatan medis kurang lengkap. Lebih baik Anda keluar negeri. Kemana dok? Belanda. Kemana dok? Swiss. Kemana dok? Jerman. Berobat sana. Atau Cina. Ambil visa. Dia berangkat bersama orang tuanya. Muslim. Negeri, masuk ke negeri kafir karena sebuah hajat. Ada udzur syar'i untuk mengobatan, bukan untuk bermukim di sana. Sampai di Belanda, Amsterdam. Dia jalan. Dia belum sholat duhur. Waktu asar sudah berjalan. Paling tidak masih ada satu jam. Sholat asar, waktunya bentar lagi habis. Wah, subhanallah, dia turun dalam satu tempat salju. Dia melihat satu bangunan pintunya terbuka dan dia masuk ke bangunan tersebut. Ingin melaksanakan apa? Salat. Di luar salju dingin, enggak mungkin kita salat di tanah. Ternyata bangunan tersebut gereja. Apakah boleh kita salat di gereja? Dan kalau boleh menghadap kemana? Atau di Denpasar, sholat di kuil? Atau di pura? Bagaimana hukumnya? Di sini para ulama berbeda pendapat menjadi empat mazhab. Hukum sholat di gereja. atau di tempat-tempat agama lain. Pendapat yang pertama, al-jawazu mutlaqan, boleh secara mutlak sholat di gereja. Dan ini riwayat Imam Ahmad, dan ini juga merupakan tarjihnya Ibnu Hazm dan Ibnul Munzir. Begitu pula Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Mereka berpendapat boleh sholat di sana. Riwayat Imam Ahmad. Dalilnya apa? Dua hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi SAW bersabda, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Dijadikan bumi ini bagiku semuanya sebagai masjid dan suci. Gerejanya di muka bumi. Nabi SAW bersabda, dijadikan bumi ini semuanya sebagai masjid dan suci. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. Dimanapun umatku berada, datang waktu sholat, kerjakan sholat. Karena bumi Allah subhanahu wa ta'ala, apa? Suci. Dan bumi Allah dijadikan sebagai masjid semuanya, tempat untuk sujud. Ini hadis. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nabi SAW bersabda, al-ardu kulluha masjidun illa al-makbar wal-hammam. Bumi ini semuanya masjid. Bumi ini tempatnya sujud. Tempatnya sholat. Kecuali dua tempat. Apa itu? Kuburan dan kamar mandi. Dua tempat ini saja yang kita dilarang untuk mengerjakan sholat. Berarti selainnya boleh. Ini pendapat yang pertama. Bahkan dinukilkan dari Abu Sa'id atau dinukilkan dari Abu Musa al-Ash'ari. Tapi penukilan dari Abu Musa al-Ash'ari riwayatnya lemah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-jawaz idza lam yakun fihi suwar wa illa fa makruh. Pendapat yang kedua, boleh kita sholat di gereja atau yang selainnya dengan syarat enggak ada gambar. Gak ada apa? Gak ada patung, gak ada gambar. Kalau ada gambarnya maka makruh. Yang kedua ini boleh tapi ada syarat. Kalau yang pertama boleh secara mutlak. Ada gambar, gak ada gambar, boleh. Pendapat yang kedua, boleh dengan syarat gak ada gambar. Kalau ada gambar makruh. Ini riwayat kedua dari Imam Ahmad. Imam Ahmad punya dua periwayatan. Ini riwayat yang kedua dari Imam Ahmad dan dirojihkan riwayat ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini merupakan pendapatnya Ibnu Abbas dari kalangan para sahabat. Ibnu Abbas berpendapat seperti ini, boleh? Karena diriwayatkan banyak di antara para sahabat, di antara mereka. Boleh kalau enggak ada gambar. Kalau ada gambar makruh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, makruhun mutlakan. Makruh secara mutlak. Ada gambar, enggak ada gambar. Pendapat yang ketiga ini makruh secara mutlak. Ada gambar, enggak ada gambar. Makruh. Kalau yang pertama tadi apa? Boleh. Ada gambar, enggak ada gambar. Yang kedua apa? Boleh kalau ada gambar. Kalau enggak ada gambar, makruh. Pendapat yang ketiga, semuanya makruh. Ada gambar, enggak ada gambar. Makruh sholat di gereja. Dan ini pendapatnya Asy-Syafi'iyah. Pendapat yang keempat, dan ini merupakan pendapat yang rajih. Al-man'u bis-salat fiha. Dilarang kita sholat di gereja-gereja atau peribadatan selain masjid. Pendapat yang keempat ini, haram hukum, dilarang. Kita sholat di gereja, gak boleh. Dan ini yang rajih, ini yang benar. Kenapa? Empat dalil. Atau empat hal. Yang pertama ikhwani afidhakumullah, mana ada gereja yang enggak ada gambarnya? Mana ada gereja yang enggak ada gambarnya? Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan, "Inna la nadkhul kana'isakum lima fihi min at-tasawir." Kata Umar ibn al-Khattab, "Kita enggak masuk ke gereja-gereja kalian karena di dalamnya terdapat gambar-gambar." Ini zamannya Umar ibn al-Khattab. Gereja-gereja tersebut ada gambar. Lah, apalagi zaman sekarang? Apalagi zaman sekarang? Komplit. Isa al-Masih ada gambarnya. Bunda Maria sendiri atau Maryam. Ruhul Kudus, Jibril lewat patungnya. Belum lagi yang lain. Kalau di Afrika, Isa al-Masih kulitnya hitam. Kalau di Eropa, Isa al-Masih kulitnya putih, merah. Semau-maunya. Di zaman sekarang. Ini Umar bin Khattab mengatakan, kita enggak masuk gereja karena di sana ada gambar. Apalagi zaman sekarang. Dan dalamnya terdapat apa? Gambar-gambar. Kemudian yang kedua, gereja merupakan tempat di mana berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah. Bagaimana kita sholat di tempat yang diadakan ritual-ritual kesyirikan? Enggak boleh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau sudah tempatnya kesyirikan, berarti di situ dihuni siapa? Dihuni siapa? Asyaitan. Tempatnya setan, ladangnya setan, tempat tidurnya setan di sana. Tempat-tempat kesyirikan. Sumbernya setan di sana. Kemudian kita sholat di tempat yang dibunuh dengan setan. Ini yang ketiga. Yang keempat, kalau kita sujud di sana, berarti menyerupai siapa? Orang-orang kafir. Mereka bersujud kepada Isa, mereka meminta kepada Isa. Dan agama kita melarang untuk menyerupai siapa? Orang-orang kufar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum termasuk dari kaum tersebut. Maka kita enggak boleh, dilarang menyerupai apalagi ibadah-ibadahnya mereka. Sehingga yang roji enggak boleh. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, khususnya di kota Denpasar, di Pulau Bali, memang sunnahnya sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu di mana? Di lapangan. Bahasa Arabnya lapangan musola. Zaman sekarang musola itu tempat seperti gubuk kecil, itu disebut musola. Kalau zaman dahulu, nah, musola itu tempat lapang. Zaman dahulu musola, kalau zaman sekarang, zaman dahulu disebut masjid. Walaupun enggak ada sholat Jumat. Yang ada sholat Jumat disebut al-jami'. Jami' raya. Jami' ukhuwa. Berarti masjid yang ada sholat Jumat. Disebut apa? Jami'. Masjid yang enggak ada sholat Jumat disebut masjid. Zaman kita disebut apa? Musholla. Istilah orang Arab zaman dahulu, musholla itu apa? Tempat untuk sholat yang lapang. Artinya lapangan. Zaman sekarang ini diputar-putar. Dibolak-balik. Sunnahnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha di mana? Di lapangan. Ini sunnah. Akan tetapi ikhwani afidhakumullah, seperti keadaan di Denpasar. Lapangan yang tidak lepas dari gambar. Lapangan yang tidak lepas dari patung. Lapangan yang tidak lepas dari sesajen. Ritual-ritual kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini tidak sholat di tempat-tempat tersebut dan masjid menjadi apa? Jalan keluar. Walaupun sunnahnya di lapangan, tapi kalau ada gambar ataupun patung, enggak boleh sholat di sana. Nabi alaihi salatu wasalam suatu ketika melihat korden di rumah beliau, ada gambarnya makhluk. Di rumahnya Aisyah. Ghadiba wa hataka, Nabi alaihi salatu wasallam marah dan ditarik kordennya, dilepas. sambil mengatakan inna ashabas suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah, orang-orang yang membuat gambar-gambar seperti ini diazab pada hari kiamat. Yuqah yuma halaktum, dikatakan kepada mereka, kasih roh, nyawa, hidupkan apa yang kalian buat. Mampu kita? Enggak bisa. Oleh sebab itu al-lajnah daimah, mereka mengatakan la yajuzu salat fil makan alladhi fihi suwar, enggak boleh salat dalam satu tempat yang ada gambarnya. Ini satu hal. Satu hal yang lain, ikhwani afidakumullah, malaikat enggak bisa masuk. Malaikat enggak bisa berkumpul di sana. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Talha, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal malaika la tadkhul baitan fihi kalbun wa suwarun wa tamathil." Malaikat enggak masuk satu tempat, satu rumah yang ada anjing. Terhalangi. Malaikat enggak masuk satu rumah, satu tempat yang ada gambar makhluk. Malaikat enggak masuk satu tempat, satu rumah yang ada patung berhala. Sebab itu kita tidak diperbolehkan sholat di tempat itu. Kalau terpaksa sholat, apa hukumnya? Sholatnya sah, tapi tidak berdosa. Bisa jadi tidak ada pahalanya. Nah, ilahuna walhamdulillah.